Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor T.U.K. Haji Ismail Yaqub S.H.M.A. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 212. Kitab tentang menghancurkan dua nafsu syahwat. Kitab yang menerangkan tentang menghancurkan dua macam nafsu syahwat, yaitu kitab ketiga dari Rubu' Al-Muhlikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala pujian bagi Allah yang sendirian dengan kemuliaan pada kebesaran dan ketinggiannya, yang berhak untuk pemujian, pengkudusan, pentasbihan, dan pensucian, yang berdiri dengan keadilan mengenai apa yang dihukumkan dan yang ditentukannya, yang berkepanjangan kelimpahan mengenai apa yang dinikmatkan dan yang disampaikannya, yang menanggung pemeliharaan hambanya pada semua yang datang, yang berlalu, yang menganugerahkan nikmat kepada hambanya dengan yang melebihi di atas kepentingan maksud-maksudnya, bahkan dengan yang menyempurnakan segala cita-citanya. Ia yang menunjukkan jalan akan hamba dan yang menganugerahkan hidayahnya. Ia yang mematikan dan yang menghidupkan. Dan apabila hambanya itu sakit, maka ia yang menyembuhkan. Apabila lemah, maka ia yang menguatkan. Ia yang menganugerahkan taufik untuk taat dan yang merelakannya. Ia yang menganugerahkan makanan dan minuman, yang memelihara daripada kebinasaan, yang menjaga dan mengawal dengan makanan dan minuman itu daripada yang membinasakan dan yang merusakkannya, dan yang memungkinkan dengan perasaan cukup dengan sedikit makanan dan menguatkannya, sehingga sempitlah jalan setan yang memusuhinya. Dengan itu dapatlah menghancurkan keinginan hawa nafsu yang memusuhinya, lalu menolak kejahatannya. Kemudian ia menyembah Tuhannya dan bertakwa kepadanya. Ini adalah sesudah diluaskan oleh Tuhan kepadanya apa yang mengenakkan dan yang dirinduinya, dan diperbanyak kepadanya apa yang menggerakkan segala pembangkit dan yang menguatkan segala pengajak. Semua itu dicoba olehnya dan diujikannya. Lalu dilihat bagaimana hamba itu memilih terhadap yang dirindui dan yang dicenderunginya. Bagaimana ia menjaga segala perintahnya dan mencegah segala larangannya. Rajin mentaatinya dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan maksiat kepadanya. Dan rahmat kepada Muhammad hambanya yang mulia dan Rasulnya yang megah. Rahmat yang mendekatkannya kepadanya, yang memberi pangkat kepadanya, yang mengangkat kedudukannya dan yang meninggikannya. Dan rahmat itu pula kepada yang berbuat baik daripada keturunannya dan kaum kerabatnya, dan kepada segala pilihan dari para sahabat dan pengikutnya. Kemudian, maka pembinasa yang paling besar bagi anak Adam atau manusia ialah keinginan perut atau hawa nafsu perut. Disebabkan hawa nafsu ini, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari negeri ketetapan atau surga ke negeri kehinaan dan kehayatan bumi ini. Karena keduanya dilarang memakan buah kayu, lalu keduanya dikalahkan oleh nafsunya sehingga dimakannya, maka terbukalah auratnya. Pada hakikatnya, perut itu sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuh segala penyakit dan bahaya. Karena syahwat perut itu diiringi oleh syahwat kemaluan dan bersangatan keinginan kepada wanita yang dikawini. Kemudian keinginan kepada makanan dan perkawinan itu diikuti oleh kesangatan keinginan kepada kemegahan dan harta yang menjadi jalan kepada meluasnya wanita yang dikawini dan makanan yang dimakan. Kemudian, oleh kebanyakan harta dan kemegahan, lalu diikuti oleh bermacam-macam sifat kebodohan, berbagai rupa perlombaan dan kedengkian. Kemudian, di antara keduanya itu beranaklah bahaya riak, malapetaka kebanggaan, kebanyakan harta dan kesombongan. Kemudian yang demikian itu mengajak kepada kebusukan hati, kedengkian, permusuhan, dan kemarahan. Kemudian membawa orang yang bersifat demikian kepada mengerjakan perbuatan durhaka, mungkar, dan keji. Semua itu adalah hasil daripada menyia-nyiakan perut dan apa yang terjadi daripadanya dari anggapan mudah kepada kekenyangan dan penuhnya perut. Jikalau hamba Allah menghinakan dirinya dengan kelaparan dan sempitnya jalan lalunya setan, niscaya sesungguhnya dirinya telah yakin untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak akan menempuh jalan sombong dan durhaka. Dan tidaklah yang demikian itu membawa terperosok kepada dunia dan mengutamakan dunia dari akhirat. Dan tidaklah berterus terang begitu rupa kepada dunia. Apabila bahaya nafsu syahwat perut telah menghebat sampai kepada batas itu, niscaya haruslah diuraikan segala malapetaka dan bahayanya untuk pengawasan daripadanya. Haruslah dijelaskan jalan mujahadah dan peringatan kepada keutamaannya untuk menggemarinya. Begitu pula penguraian nafsu syahwat kemaluan. Karena dia mengikuti hawa nafsu syahwat perut, kami akan menjelaskan yang demikian dengan pertolongan Allah Ta'ala pada beberapa pasal yang akan dikumpulkan oleh penjelasan keutamaan lapar. Kemudian faedah-faedahnya. Kemudian jalan latihan daripada menghancurkan nafsu syahwat perut dengan menyedikitkan makanan dan melambatkan makan. Kemudian penjelasan perbedaan hukum lapar dan keutamaan dengan perbedaan keadaan manusia. Kemudian penjelasan latihan dan meninggalkan nafsu syahwat. Kemudian membicarakan tentang nafsu syahwat kemaluan. Kemudian penjelasan apa yang harus atas murid meninggalkan perkawinan dan melakukannya. Kemudian penjelasan keutamaan orang yang menentang nafsu syahwat perut, kemaluan, dan mata. Penjelasan keutamaan lapar dan kecelaan kenyang. Rasulullah SAW bersabda, bermujahadahlah atau berjuanglah terhadap dirimu atau nafsumu dengan lapar dan haus. Sesungguhnya pahala pada yang demikian seperti pahala orang yang berjuang fi sabilillah atau perang sabil. Sesungguhnya tiada amal yang paling disukai oleh Allah selain dari lapar dan haus. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan masuk ke kerajaan langit orang yang memenuhkan perutnya. Orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, orang yang sedikit makannya dan tertawanya, dan ia rela dengan apa saja yang dapat menutupi auratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghuli, penghulu segala amal ialah lapar, dan kehinaan diri ialah pakaian bulu." Catatan. Pembaca dapat meneliti dan memberi pendapat tentang yang demikian hadis-hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah, makanlah, dan minumlah setengah perut, karena itu adalah sebagian dari kenabian." Al-Hasan berkata, "Nabi SAW bersabda, berpikir itu setengah ibadah dan sedikit makanan itu ibadah." Al-Hasan berkata pula, "Rasulullah SAW bersabda, yang paling utama kedudukanmu pada Allah di hari kiamat ialah yang paling lama lapar dan bertafakur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kamu, dan yang paling dimarahi kamu oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ialah yang banyak tidur, banyak makan, dan banyak minum." Pada suatu hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lapar tanpa perlu, artinya beliau memilih lapar. Diriwayatkan Baihaqi dari Aisyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan dengan malaikat akan orang yang sedikit makannya dan minumnya di dunia." Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah kepada hambaku, aku mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia, lalu ia sabar, dan ia tinggalkan makan dan minum. Lihatlah, wahai malaikatku, tiap makanan yang ditinggalkannya akan aku gantikan dengan beberapa tingkat surga." Diriwayatkan oleh Ibnu Uda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau matikan hati dengan banyak makanan dan minuman. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila banyak airnya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada bejana yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih jahat daripada perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu beberapa suap kecil yang akan menegakkan tulang pinggangnya. Kalau mesti ia berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk dirinya atau nafsunya." Diriwayatkan Tirmidzi dari Al-Miqdam. Pada hadis panjang yang didapatkan oleh Usamah bin Zaid dan Abi Hurairah, disebutkan keutamaan lapar, karena Nabi SAW bersabda pada hadis tersebut, "Manusia yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ialah orang yang lama laparnya, hausnya, dan gundahnya di dunia, yang berjalan tidak beralas kaki dan bertakwa kepada Allah, yang kalau mereka menyaksikan atau hadir, mereka tidak dikenal. Dan kalau mereka tidak kelihatan atau tidak hadir, niscaya orang tidak merasa kehilangan. Mereka dikenal oleh tempat-tempat di bumi dan dikelilingi mereka oleh para malaikat langit. Manusia bernikmat-nikmat di dunia dan mereka bernikmat-nikmat dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Manusia tidur di kasur empuk, sedang mereka tidur dengan dai dan lutut. Manusia menyia-nyiakan perbuatan dan akhlak nabi-nabi dan mereka menjaganya. Mereka ditangisi oleh bumi apabila telah hilang, dan Tuhan yang Maha Perkasa marah pada tiap-tiap negeri yang tiada seorang pun dari mereka padanya. Mereka tiada melompat-lompat di dunia sebagaimana anjing melompat-lompat di atas bangkai. Mereka makan sedikit makanan, memakai pakaian buruk, rambutnya kusut dan mukanya berdebu. Mereka dilihat oleh manusia, lalu menyangka bahwa mereka itu sakit, padahal mereka tidak sakit. Dan dikatakan orang, mereka itu telah dicampur aduk, lalu hilanglah akal mereka. Padahal akal mereka tidak hilang, tetapi kaum itu melihat dengan hatinya kepada perintah Allah yang menghilangkan kecintaan mereka kepada dunia. Lalu menurut orang dunia, mereka itu berjalan tanpa akal. Mereka berakal ketika akal manusia telah hilang. Mereka mempunyai kehormatan pada hari akhirat. Hai Usama, apabila engkau melihat mereka pada suatu negeri, maka ketahuilah bahwa mereka yang membawa keamanan bagi penduduk negeri itu. Allah tiada akan mengazabkan suatu kaum di mana mereka itu berada pada kaum itu. Bumi bergembira kepada mereka, dan Tuhan yang Maha Perkasa pun rela kepada mereka. Ambillah mereka menjadi teman bagi dirimu. Mudah-mudahan engkau terlepas dengan sebab mereka. Kalau engkau sanggup, bahwa kematian mendatangi engkau, dan perut engkau itu lapar, dan hati engkau itu haus, maka perbuatlah. Karena dengan demikian, engkau akan mengetahui kemuliaan tingkat, dan engkau akan menempati bersama nabi-nabi. Para malaikat gembira dengan kedatangan roh engkau, dan Tuhan yang Maha Perkasa mencurahkan rahmat kepada engkau. Diriwayatkan Al-Khatib dari Sa'id bin Sa'id. Al-Hasan meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian bulu atau wol dan sing-singkanlah lengan baju. Makanlah setengah perut, niscaya kamu akan masuk dalam kerajaan langit. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami. Nabi Isa alaihissalam bersabda, wahai para sahabatku, laparkanlah hatimu dan telanjangilah tubuhmu. Mudah-mudahan hatimu akan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang demikian diriwayatkan pula dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tawus. Dan ada yang mengatakan sudah tertulis dalam Taurat bahwa sesungguhnya Allah marah kepada orang berilmu yang gemuk, karena gemuk itu menunjukkan kepada kelalaian dan kebanyakan makan. Yang demikian itu keji, lebih-lebih bagi orang berilmu. Dan karena itulah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah marah kepada qari atau ahli pembaca Al-Quran yang gemuk. Tersebut pada suatu hadis mursal bahwa setan itu berjalan pada tubuh anak Adam pada tempat lalu darah. Maka sempitkanlah tempat lalunya dengan lapar dan dahaga. Pada suatu hadis tersebut pula bahwa makan pada waktu kenyang itu mewarisi penyakit supak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu makan pada satu perut dan orang munafik itu makan pada 7 perut. Artinya, orang munafik itu makan 7 kali lipat daripada yang dimakan oleh orang mukmin. Atau nafsu syahwat orang munafik itu 7 kali nafsu syahwat orang mukmin. Dan disebabkan sindiran atau kinaya dari nafsu keinginan. Karena nafsulah yang menerima makanan dan yang mengambilnya, sebagaimana yang diambil oleh perut. Dan tidaklah artinya bilangan perut orang munafik bertambah dari perut orang mukmin. Diriwayatkan Al-Hasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga niscaya akan dibuka bagimu." Lalu saya bertanya, "Bagaimana kami terus-menerus mengetuk pintu surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan lapar dan dahaga." Diriwayatkan bahwa Abu Juhaifah bersendawa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Pendekkan sendawamu. Sesungguhnya manusia yang paling lama lapar di hari akhirat ialah yang paling banyak kenyang di dunia." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali-kali kenyang. Kadang-kadang aku menangis karena kasihan melihat ia lapar. Lalu aku sapu perutnya dengan tanganku dan aku berkata, 'Diriku menjadi tebusan bagimu. Jikalau sampailah engkau dari dunia ini sekedar yang menguatkan engkau dan yang mencegah engkau dari kelaparan.'" Lalu beliau menjawab, "Wahai Aisyah, saudara-saudaraku para rasul ulil azmi." Ulil azmi artinya mempunyai cita-cita yang tetap. Rasul atau nabi ulil azmi ialah 5 orang, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku para rasul ulil azmi telah bersabar dalam hal yang lebih berat dari ini. Mereka terus dalam keadaan mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memuliakannya kembali mereka dan membanyakkan pahalanya. Aku merasa malu jika aku bermewah-mewah dalam hidupku, bahwa ia menyingkatkan untukku besok. Sedang untuk mereka itu tidak. Bersabar dalam hari-hari yang mudah adalah lebih aku sukai daripada dikurangi bagianku besok di akhirat. Dan tiada sesuatu pun yang lebih aku sukai selain berhubungan dengan teman-temanku dan saudara-saudaraku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tiada sampai seminggu sesudah itu, ia pun diambil oleh Allah kehadirannya." Diriwayatkan dari Anas yang menerangkan, Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepotong roti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Sepotong apa ini?" Fatimah menjawab, "Sepotong roti. Hati anak Anda tidak enak sebelum membawa sepotong roti ini kepada ayah Anda." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya inilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu semenjak 3 hari ini." Diriwayatkan Al-Haris bin Abi Usama. Abu Hurairah berkata, "Tiada dikenyangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarganya 3 hari berturut-turut dari roti gandum, sehingga ia bercerai dengan dunia." Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang lapar di dunia adalah orang yang kenyang di akhirat. Orang yang paling dimarahi oleh Allah ialah orang yang banyak makan, yang penuh perutnya. Seorang hamba yang meninggalkan makanan yang disukainya, maka berhaklah baginya 1 tingkat di dalam surga." Diriwayatkan At-Tabarani, At-Tabari, dan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Adapun asar atau kata-kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Umar radhiyallahu an berkata, "Jagalah daripada perut kenyang, karena berat dalam hidup dan busuk pada mati." Saqiq al-Balaghi berkata, "Ibadah itu suatu pekerjaan. Gudangnya khilfah atau menyendiri, dan alatnya lapar." Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, Apabila perut penuh, niscaya tidurlah pikiran, bisulah ilmu hikmah, dan duduklah atau malaslah anggota tubuh daripada beribadah. Al-Fudail bin Iyad berkata kepada dirinya, "Adakah engkau takut lapar? Jangan engkau takut yang demikian itu. Engkau lebih senang dari yang demikian kepada Allah. Sesungguhnya Muhammad SAW dan para sahabatnya itu lapar." Kahmas bin Al-Hasan atau semasa dengan Al-Hasan Al-Basari dari golongan tabi'in berdoa, "Wahai Tuhanku, engkau laparkan aku dan engkau tiada memberi pakaian bagiku. Dan kegelapan malam dengan tiada lampu. Engkau dudukkan aku. Maka dengan wasilah atau jalan, apakah engkau sampaikan aku? Akan apa yang telah engkau sampaikan aku?" Adalah Fatul Mausuli, apabila bersangatan sakit dan laparnya lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, engkau coba aku dengan sakit dan lapar. Dan seperti itu juga engkau perbuat dengan para wali engkau. Maka dengan amalan apakah aku laksanakan untuk mensyukuri apa yang telah engkau nikmatkan kepadaku?" Malik bin Dinar berkata, "Aku berkata kepada Muhammad bin Wasik, 'Wahai Abu Abdillah, berbahagialah orang yang mempunyai penghasilan yang menjadi makanannya dan tidak memerlukan untuk meminta pada manusia.'" Lalu Muhammad bin Wasik berkata padaku, "Wahai Abu Yahya, berbahagialah orang pada petang dan pagi dalam keadaan lapar, sedang ia rela kepada Allah." Al-Fudail bin Iyad berdoa, "Wahai Tuhanku, engkau laparkan aku dan engkau laparkan keluargaku. Engkau tinggalkan aku dalam kegelapan malam dengan tiada lampu. Sesungguhnya engkau berbuat demikian kepada para walimu. Maka dengan tempat mana aku mencapai ini daripadamu?" Yahya bin Ma'as berkata, "Lapar orang-orang yang gemar itu peringatan. Lapar orang-orang yang tobat itu percobaan. Lapar orang-orang yang rajin atau mujtahid itu kemuliaan. Lapar orang-orang yang sabar itu kebijaksanaan. Dan lapar orang-orang zuhud itu hikmah." Dalam Taurat disebutkan, "Bertakwalah kepada Allah. Apabila engkau kenyang, maka ingatlah kepada orang-orang yang lapar." Abu Sulaiman berkata, "Lebih aku sukai meninggalkan sesuap makanan dari makanan malamku daripada bangun malam sampai waktu subuh." Ia berkata pula, "Kelaparan pada Allah dalam perbendaharaannya tiada diberikan kecuali kepada orang yang dicintainya." Adalah Sahal bin Abdillah Ats-Tsauri melalui 20 hari lebih tiada makan dan mencukupi 1 dirham untuk makanan setahun. Ia menanggungkan lapar yang bersangatan pada lapar sehingga ia berkata, "Tiada datang amal kebajikan pada hari kiamat yang lebih baik daripada meninggalkan makanan yang tidak perlu karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makannya." Dan berkata pula ia, "Orang yang berakal tiada melihat sesuatu yang lebih bermanfaat daripada lapar. Karena agama dan dunia." Ia berkata lagi, "Aku tiada mengetahui sesuatu yang lebih melaratkan penuntut akhirat selain daripada makan."